Mitra Bisnis, produsen elektronik Samsung lebih memilih Vietnam dibanding Indonesia untuk membangun pabriknya. Lantaran Samsung menilai iklim investasi di Indonesia tidak menarik, terlebih dengan naiknya pajak barang mewah untuk ponsel. Juga insentif tax holiday yang hanya 10 tahun dibanding Vietnam yang berani memberikan tax holiday sampai 30 tahun. Kita ketahui sebelumnya BlackBerry juga lebih memilih Malaysia untuk pembangunan pabriknya dibanding di Indonesia. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Direktur Pakuan Group, Stefanus Ridwan. Pak Ridwan, apa komentar Anda soal ini? Perlu ada perubahan iklim lah. Saya kira bukan hanya pengusaha luar negeri saja yang sulit untuk membuka usaha di sini dan tidak menguntungkan. Saya kira untuk perusahaan-perusahaan Indonesia pun dengan banyak sekali peraturan-peraturan yang baru, yang tidak mendukung, seperti Permendag 70 itu untuk pusat-pusat belanja, saya kira itu juga sangat menghambat ya. Nah, jadi kalau nggak usah orang luar negeri yang akan datang ke Indonesia, kalau dia merasa Indonesia sulit untuk berinvestasi, kan dia pindah ke tempat lain. Sekarang juga saya kira pengusaha Indonesia juga sama. Kalau dia di negeri sendiri saja susah, saya kira dia akan balik ke negeri lain ya. Hari ini juga kita lihat ada penawaran dari Malaysia untuk berinvestasi sana, kerjasama di Malaysia, di banyak tempat. Nah ini kita mengkhawatirkan, memang di Indonesia susah ya, orang-orang Indonesia akan berusaha di luar negeri. Kan banyak contohnya, di Bulgaria kan udah dibuka di Vietnam dari sejak lama, kan menguntungkan besar. Saya kira Lipo juga di Hong Kong dan di mana-mana, saya kira usaha-usaha lain juga bisa ikut. Kalau andai kata iklim investasi di Indonesia ini tidak mendukung, peraturan dibuat tidak pro-business gitu kan, itu yang ditakutkan sebenarnya. Tapi Pak, kita mendengar pemerintah sempat mengungkapkan bahwa dalam hal iklim investasi, Indonesia masih tidak perlu terlalu khawatir. Lantaran economic of scale kita yang dianggap masih jauh lebih kuat dan bagus daripada negara-negara tetangga seperti Thailand. Dan juga kondisi ekonomi kita beberapa tahun belakangan yang terus stabil, belum lagi kita juga didukung oleh jumlah penduduk kita yang besar dan konsumtif. Bagaimana kalau menurut Pak Ridwan? Saya kira kan begini, kalau itu barang-barang semua barang-barang konsumtif, kan tidak semua barang-barang konsumtif. Kalau dia pikir, okay, saya investasi di negeri lain lebih menguntungkan, nanti kan tinggal diekspor aja ke Indonesia kan? Nah, saya kira Indonesia yang akan rugi. Contohnya sederhana lah, barang-barang mewah, branded-branded kan pajaknya dinaikkan di Indonesia. Orang Indonesia jadi berhenti beli branded itu nggak, barang-barang branded good? Enggak kan? Orang-orang tentu dia lihat, waduh, selisihnya banyak ya. Dia beli aja di luar negeri, contohnya sederhana. Kemarin kita ke Hong Kong, kita lihat iPad Air. Ternyata iPad Air di Hong Kong sama di Indonesia bedanya hampir 3 juta ya. Jadi kalau gitu tinggal enak belanja di Hong Kong dong. 3 juta cukup kok buat pulang pergi naik pesawat, sekalian jalan-jalan gitu kan. Nah ini yang khawatiran saya, kalau barang-barang di Indonesia, barang-barang importnya dikenakan pajak tinggi-tinggi, maka pasti orang Indonesia yang keluar negeri, ini yang kita khawatirkan. Dan ini nanti kita lihat lebaran, coba kosong nggak orang Indonesia di luar negeri, semuanya aja sale. Singapura ada Singapura Great Sale. Nah, kita musa di sini membuat festival Jakarta Great Sale. Nah, apakah ini bisa bertanding dengan Singapura Great Sale atau Malaysia? Malaysia kan juga sale di pertengahan tahun ada juga. Hong Kong saya lihat kemarin bicara sama mereka, mereka juga ada. Jadi saingannya berat ya. Kita harus menghitung ini. Misalnya kita tidak bisa pintar-pintar ngatur keuangan kita, pintar ngatur peraturan, saya kira Indonesia bisa keluar negeri semua itu. Demikian Direktur Pakuan Group Stefanus Ridwan. Saya Wendy Lim.